panas tiris. Jalan Braga tetap terobong, tegali der tahan sajarah, gunta ganti teniru cara nu sejen. Tuh jalan nu patet, hey jalan konsekuen. Jalan Braga jalan kelas hiji, jadi catu pangimpian kurang sisi, pusat perdagangan urat nadi otak kembang pageh kuat. Jalan Braga ngarojong apalare. Jalan Braga tetap terobah, tegali der tahan sajarah, gunta ganti teniru cara nu sejen. Tuh jalan nu paten, hey jalan konsekuen. Jalan Braga herin kagigir satengah na. Jalan kelas hiji, jadi catur pangimpian kurang sisi, pusat perdagangan urat nadi otak kembang.